Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-41 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan amalan tanggal 10 Dzulhijjah bagian yang ketiga. Yang ke-10 di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan amalan tanggal 10, hadyu harus disembelih di Mina dan Mekah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mina kulluha manhar wa kullu fijaji Makkata tariqun wa manhar. Mina semuanya adalah tempat menyembelih, dan setiap jalan yang ada di Mekah adalah jalan dan tempat menyembelih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang sahih. Yang ke-11, orang yang melakukan haji qiran dan tamattu' dan tidak menemukan hadyu, maka berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang ke keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum." Maka barang siapa yang bertamattu' dengan umrah ke haji, hendaklah dia menyembelih apa yang dimudahkan baginya berupa hadyu. Maka barang siapa yang tidak menemukan, hendaklah dia berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kalian kembali. Surat Al-Baqarah 196. 3 hari dan 7 hari di sini bisa dilakukan berurutan atau berpisah-pisah, dan yang lebih utama dilakukan puasa 3 hari tersebut menjelang haji sebelum hari Arafah. Dan barang siapa yang belum melakukannya sebelum hari Arafah, maka bisa melakukannya di hari-hari tasyriq. Berkata Aisyah dan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai semuanya, "Lam yurakhas fi ayyamit tashriqi ay yusamna illa liman lam yajid al-hadiya." Tidaklah diberikan keringanan untuk berpuasa di hari-hari tashriq kecuali bagi orang yang tidak menemukan hadiyu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang ke-12, dianjurkan bagi orang yang menyembelih hadiyu memakan sebagian daging hadiyu dan bersedekah untuk orang yang membutuhkan, dan boleh baginya memberi hadiah kepada orang lain meskipun dia adalah orang yang kaya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir." Maka hendaklah kalian memakan darinya dan memberi makan kepada orang fakir. Surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakan dari sebagian daging hadyu beliau dan meminum dari kuahnya. Sebagaimana di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana di dalamnya Jabir mengatakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat penyembelihan dan menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau, kemudian memberikannya kepada Ali, maka Ali menyembelih sisa hadyu beliau dan menjadikan Ali ikut menyembelih hadyu beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memerintahkan mengambil sepotong daging dari setiap hadyu dan dijadikan di dalam panci, kemudian dimasak. Maka keduanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib, memakan dari dagingnya dan minum dari kuahnya. Yang ke-13, hukum memakan sebagian daging hewan hadyu adalah tidak wajib, karena di antara 100 unta yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memakan dagingnya, dan tidak wajibnya memakan sebagian daging hadyu adalah dengan kesepakatan para ulama. Yang ke-14, amalan yang ketiga di hari kurban bagi jamaah haji adalah menggundul kepala atau memendekkan rambut. Yang ke-15, amalan yang keempat adalah tawaf ifadah, bisa dilakukan di hari kurban, dan ini yang afdal, atau di hari-hari tasyrik atau setelahnya. Dan apabila seseorang melakukan haji qiran atau ifrad dan belum sa'i setelah tawaf qudum, maka dia harus melakukan sa'i setelah tawaf. Demikian pula orang yang tamattu' diharuskan melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.